bersama Pantura Live Music. Spesial lagu yang kita hadiahkan tentang ini buat Mas Roga dan juga rekan-rekan, dengan ngambil Mas Bro, Mas Gendul, Mas Kacang. Beda SMS HP-mu reso obati kangenku, suaramu lewat telepon Hehehehe.